Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala syekh rahimahullah ta'ala, wa amma mirathu baqiyatil asabah. Qala, adapun warisan asabah yang lainnya kal bunuwah wal ukhuwah wa banihim, seperti anak, wal ukhuwah saudara dan anak-anak mereka, wal a'mam wa banihim ila akhirih, paman dan anak keturunannya. Fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul fara'ida bi ahli bi ahliha fama baqiya fi fali aula rajulin dzakara. Susulkan faraid itu, warisan itu, kepada yang berhak. Apa yang tersisa maka untuk laki-laki yang terdekat dari keluarga. Ada lupa menyini. Kenapa kok ada dua di sini? Ada yang mengatakan kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di beda apa namanya, kalau rojulin di sini, li aula rojulin di sini menunjukkan yang berhak, yang menjadi asobah itu, yang mengambil sisa itu dari kalangan laki-laki, punya sifat rujulah. Punya sifat rujulah. Adapun yang disebutkan dakar ini bermakna secara umum, dan disebutkan juga bahwa ada beberapa jihad arah ta'sib, ada 6 jihad. Jihadut ta'sib ada 6. Yang pertama tadi saya sebutkan bunuwah. Kemudian al-ubuwah, yang kedua al-ubuwah. Sumal jududah, kakek. Al jududah ma'al ikhwah, summa banu al ukhwah, summa banu al ukhwah. Kemudian yang kelima, summal umumah, summal wala, summa al wala. Ini ila akhirnya itu, yang lain-lain itu yang disebutkan al wala, ya, termasuk. Nah, jadi al bunuwah anak laki-laki semua, kemudian ubuwah ke atas, bapak, kakek, ya, jududah dimasukkan di situ. Ma'al ikhwah, jududah di situ kan ma'al ikhwah. Summal bunu banu al ukhwah, banu al ukhwah ke bawah. Ponaan. Summal umumah, paman. Ini dari pihak bapak, saudara, ayah. Summal wala, summa al wala, ya, kalau punya budak. Ini kalau punya budak. Qala wa qala ta'ala walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Masing-masing kami jadikan mawali, mengurusi dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Fa idza alhaqna alfuruda bi ahliha. Apabila kita susulkan faraid itu kepada ahlinya yang berhak, walam ya baqa syai', dalam keadaan tidak ada tersisa sama sekali, lam yastahiq al-asib syai'an, maka asobah-asobah ini tidak dapatkan hak, tidak dapatkan jatah gitu, tidak dapatkan jatah sama sekali. Wa in baqiya syai'un akhadahu aula al-asobah. Nah, kalau masih ada sisa, maka yang paling berhak mendapatkannya adalah aulal asabah, asabah yang paling dekat ke si si mayit. Wa bihasabi jihadihim wa darajatihim, dan sesuai dengan jihad dan darajat mereka. Nah, di sini beliau menyebutkan lima. Disebutkan oleh beliau ini lima, karena tadi yang Anda sebutkan tadi jududah itu menurut Hanabilah dan menurut pendapat Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah. Nah, juga Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani dari kalangan Hanafiyah. Jadi ada enam itu, yang di sini lima disebutkan oleh beliau, tidak masukkan apa? Jududah ma'al ukhwah. Qala fa inna jihatil asabati khamsun, al-bunuwah, thummal ubuwah, thummal ukhwah wa banuhum, thummal umumah wa banuhum, thummal wala. Fa yuqaddamu minhumul aqrabu jihatin. Mana yang terdekat sekarang? Paman atau anak? Paman atau anak ibun, anak cucu, paman atau cucu? Nah, mana yang lebih dekat? Paman atau cucu? Paman saudara ayah, cucu ibn-ibn. Nah, mana yang lebih dekat? Nah, apa saya, apa maksud saya, mana yang lebih dekat? Cucu. Kenapa? Hah? Anaknya anak. Kalau paman dekat loh. Paman itu dari anu. Kalau di jawabannya apa? Di masa lalu tes untuk duduk di majelis ilmu itu ditanya itu, mana yang lebih dekat, ibn ibn atau am? Ya, cucu lah, memang cucu. Ya, alasannya dia bagian dari saya, subi saya. Nah, kalau paman itu dari kakek, dari bapak dah jauh. Berarti kamu lulus, nah, silakan masuk di dalam majelis ilmu. Berarti lulus. Tamam, ya itu. Nah, jadi tahu yang dekat, dan itu makanya disebutkan belajar faraid itu penting untuk kita tahu kerabat, tahu nasab. Ta'lamu al-ansab, tahu kita nasab kita. Tapi kita kakek kita cuma tiga atau dua yang kita tahu. Biasanya kalau jamaah 5-6 ke atas. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala fa yuqaddamu minhumul aqrabu jihatin fa in kanu fi jihatin wahidah fal aqrabu manzilah. Kalau mereka satu jihah, maka yang paling dekat manzilahnya, kedudukannya. Fa in kanu fi manzilatin wahidah fal aqwa huwa asy-syaqiq. Kalau misalnya mereka dalam satu kedudukan yang sama, maka yang paling kuat adalah asy-syaqiq. Yang paling, yang kandung, sekandung berarti. Fa in tasawaw min kulli jihatin ishtaraku wallahu a'lam. Nah, jadi di sini kata beliau fal aqwa huwa asy-syaqiq. Ini kalau misalnya di apa namanya disebutkan, jadi al akh syaqiq itu muqaddam alal akh li'ab. Al akh syaqiq itu didahulukan dari akh li'ab. Qala wa amma kaunul akhawat li ghairi ma'al banat au banatil ibn asabat. Nah, kenapa akhwat dengan banat atau banatul ibn dia jadi asabat, mengambil sisa, ya'khudna ma fuddila min furudihinna. Yani, ma fuddila an furudihinna. Mereka, akhawat ini, mengambil fad jatah dari ya, kelebihan furud jatah dari banat atau banatul ibn. Fali'annahu laysa fil Qur'an ma yadulu ala anna al-akhawat yaskutna bil banat. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan kata beliau, yakni dalil bahwa akhawat gugur karena banat, adanya banat. Fa in kana al-amru kadhalik wa baqiya syai'un ba'da akhdhil banati fardahun fa innahu yu'ta lil akhawat. Apa istilahnya? Takmilatu sudusain. Ya. Ya, Mas Anwar ya. Takmilatu sudusain. Yang dia melengkapi 2/3. Ingat itu banat sama akhawat. Wala ya'dilu anhunna illa asabah ab'ad minhun. Enggak boleh meninggalkan mereka, beralih ke asobat yang lebih jauh dari mereka. Ka ibnul akh, seperti ibnul akh, walaupun itu laki-laki. Wal am, ya, am saudara bapak. Ya. Wa man huwa ab'ad minhum, dan juga yang lebih jauh dari mereka, ibn-ibnnya. Nah. Taib wallahu a'lam. Qala rahimallahu ta'ala qawluhu tilka hududullahi wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin. Setelah menyebutkan tentang itu semua rincian-rinciannya, Allah menerangkan tilka hududullah, itu adalah batas-batas hukum Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ia mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Dan siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batas-batas Allah, Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan dia mendapatkan adab yang menghinakan. Qala rahimahullah, maksud ayat ini tilka tafasil, rincian-rincian yang telah lewat, allati dzakaraha fil mawarits, yang Allah terangkan di dalam bab mawarits. Hududullahi adalah batas-batas hukum Allah Subhanahu wa taala al-alimul hakim, zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allati yajibu wuquufu ma'aha, yang kita wajib untuk berhenti padanya. Wa adamu mujawazatiha, tidak melanggarnya. Walal qusuru anha, dan tidak pula menguranginya, artinya kurang dalam memenuhi hak tersebut. Wa fi dzalika dalilun ala annal wasiyata lil waris mansukhatun bi taqdirihi ta'ala an siba'al warithin. Ini lepas dari hadis yang disebutkan kalau apa namanya tentang tentang wasiat. La wasiyata lil waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, apalagi disebutkan di sini tidak, wa fi dzalika dalil, dalam ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa wasiat pesan-pesan dari si mayit untuk ahli waris itu mansukh. Nanti kalau saya meninggal, harta saya ini tolong bagikan nanti kepada anak saya sekian, si fulan, si fulana. Wasiat, tulis wasiat untuk si fulan. Itu ahli warisnya. Itu terhapus dengan hukum waris ini. Apalagi Rasulullah menyebutkan. Kalau misalnya jamaah ahli waris itu ridha, si fulana ahli waris ini mendapatkan apa namanya dia mengeluarkan wasiat, itu juga tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, qala, ini dia mansukh berdasarkan apa penetapan Allah Taala tentang nasab jatah masing-masing ahli waris. Thumma qawluhu Taala, dan firman Allah Taala tilka hududullah fal wasiyatu lil waris bi ziyadatin ala haqqihi yadkhul fi hadha ta'addi. Ini kalau dia ahli waris mayit memberikan, membuat pesanan wasiat untuk ahli waris lebih dari haknya, maka itu masuk dalam sikap atau bentuk ta'addi, pelanggaran, melampaui hudud Allah. Ma'a qawlihi sallallahu alaihi wasallam, apalagi Rasulullah SAW bersabda la wasiyata lil waris, tidak ada waris, tidak wasiat untuk ahli waris. Kalau mereka diberi, tidak boleh lebih dari 1/3, 1/4, 1/5 atau lebih kecil. Thumma dzakara ta'atallahi wa rasulihi wa ma'siyatihima umuman. Kemudian Allah menerangkan tentang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya secara umum, juga kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya secara umum. Liyadkhula fil umumi luzum hududihi fil faraid. Artinya ketika Allah menyebutkan wa may yuti'illah wa rasulahu, itu termasuk orang yang taat terhadap tentang ketentuan batas-batas Allah, tidak dia kurang, tidak dia lampaui dengan melanggarnya. Khususnya dalam masalah faraid. Au tarki dzalik, atau meninggalkan batas-batas hukum tersebut, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang Allah buat di dalam masalah warisan. Faqala wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bimtithali amrihima, dengan mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya, alladhi a'zamuhu yang paling hebat, yang paling besarnya, paling utamanya adalah ta'atuhuma fit tauhid, perintah menaati Allah dan Rasulnya dalam urusan tauhid, mengesakan Allah di dalam peribadatan, atau secara umum mengesakan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Terbagi tiga tahun ini dalam hal rububiyah Allah, dalam hal asma wa sifat, dan dalam hal ubudiyah. Thumma al-awamir ala ikhtilafi darajatiha, dan kemudian menaati Allah dalam ini terkait dengan perintah-perintah yang beragam tingkatan-tingkatannya. Setelah tauhid, hak Allah dan Rasulnya, hak siapa? Birrul walidain, hak kedua orang tua, hak yang tidak bisa diabaikan, selalu kita dapatkan, bahkan bukan hanya pada syariat kita, syariat umat-umat sebelumnya. Wa idza khadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa wasayna al insana bi walidayhi ihsana. Terus, nah, pada umat-umat terdahulu juga setelah perintah tauhid kepada Allah diiringi dengan hak kedua orang tua. Jangan diabaikan. Nah, dan mereka adalah, apalagi kalau ingat kita Rasulullah SAW menyebutkan, ya, raghiban fu'ad imrin, langkah sialnya orang yang dia dapati dua orang tuanya dalam keadaan renta tua atau salah satunya, tapi tidak menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Kita berlindung kepada Allah. Wajtinabu nahyihima. Nah, setelah itu nanti disebutkan oleh beliau di apa namanya terkait dengan ini, ada diterangkan oleh Allah nanti dalam ayat yang berikutnya, ayat ke-36 nanti kita dapatkan. Diterangkan tentang hak-hak, istilahnya hukukul asyrah. Hukukul asyrah, hak asasi, 10 hak asasi disebutkan di situ. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. 10 hak yang harus dipenuhi. Itu termasuk hal yang harus diperhatikan, perintah untuk berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik. Nah, berurut itu disebutkan. Nah, kerabat, kemudian anak yatim, orang miskin, tetangga yang punya kekerabatan dengan kita, tetangga jauh, teman yang di samping kita, nah, orang-orang dalam perantauan, dan budak-budak yang di tangan kita. Nah, itu perintahnya. Baik. Qala rahimahullah, ثُمَّ الْأَوَامِرَ عَلَى اخْتِلَافِ دَرَجَاتِهَا وَاجْتِنَابُ نَهْيِهِمَا أَلَّذِي أَعْظَمُهُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. Dan menjauhi ini, ketaatan kepada Allah dan Rasul itu tidak hanya menjalankan perintah, juga menjauhi larangan. Dan ini dua pangkal dosa yang kita lakukan di makhluk ini, seluruh makhluk ini sejak dari yang pertama diciptakan ini di muka bumi ini, dua hal ini menjadi pelanggaran sebab dosa itu. Melanggar perintah, tidak mau melaksanakan perintah, melanggar larangan. Itu pangkal maksiat kita. Tapi bahaya yang paling besar dosanya dan paling berat itu menolak perintah. Itu sebabnya iblis terlempar dari surga, dari rahmat Allah. Oleh Ibnu Qayyim disebutkan dalam Fawaid 20 atau 21 sebab 21 alasan kenapa dosa perintah itu ini melanggar, tidak mau diperintah, menjalankan perintah itu lebih berat dibandingkan dosa orang yang melanggar larangan. Pangkalnya adalah kibir. Qala rahimahullahu ta'ala, yang paling besarnya, larangan yang paling utama dari yang dilarang oleh Allah dan Rasul yang harus kita taati, yang harus kita jauhi adalah asyirku billah. Dan syirik itu ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Syirik akbar menyerahkan ibadah satu atau dari jenis-jenis ibadah yang ada lahir batin kepada sesuatu selain Allah. Adapun syirik asghar, semua ucapan dan perbuatan yang tidak termasuk dalam bentuknya ini tingkatan ibadah yang bisa membawa kepada kesyirikan itu syirik asghar. Tidak masuk dalam tingkatan ibadah. Untung ada si fulan. Kalau enggak ada dia, aduh. Untung ada obat ini. Untung kalimat-kalimat yang terbiasa orang mengucapkannya ternyata itu sarana membawa kita kepada kesyirikan. Nah. Apalagi ini syirik kepada Allah, ini termasuk pelanggaran dan zulmun azim. Kemudian tsummal ma'asi 'ala ikhtilafi tabaqatiha. Kemudian kemaksiatan dengan perbedaan tabaqahnya. Wallahu a'lam. Kalau tabaqah itu biasanya ke bawah. Kalau yang darajat itu biasanya ke atas. Yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Nah, perintah ini, apa yang disebutkan oleh Allah ini, ingat kita dengan perkataan Ibnu Qayyim dahulu. Sudah mungkin sudah lewat dalam tafsir ini juga. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang yang al-abrar, yang banyak kebaikannya. Berarti ini orang-orang yang taat. Orang-orang yang banyak kebaikannya, berarti banyak ketaatannya kepada Allah. Lafi na'im, benar-benar dalam keadaan penuh kenikmatan. Nah, apa yang dirasakan orang di dalam jannah? Sebelum dia masuk dalam jannah yang nanti di akhirat, dia sudah merasakannya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Jangan kita mengira bahwa ayat ini, innal abrara lafi na'im, ini hanya di akhirat. Itu di dunia dia merasakan, di alam barzah dia dapatkan, dan di akhirat nanti dia dapatkan yang berlipat ganda. Wa innama tujzauna ujurakum yaumal qiyamati. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Qala rahimahullahu ta'ala, faman addal awamir, maka siapa yang menunaikan perintah, ini melaksanakan perintah, wajtanabal nawahi, dan menjauhi larangan, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Tadi perintah tadi juga demikian, mulai dari perintah-perintah yang kecil sampai yang besar, atau dari besar sampai kecil, sekecil-kecilnya dia kerjakan, maka falabudda lahu min dukhulil jannah wan najati minan nar, mesti dia akan masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Semua perintah. Perintah Allah itu kan tidak cuma dalam bentuk ini fi'il amr, sebagaimana di awal beliau sebutkan. Dan perintah itu kan bukan cuma yang sifatnya lahiriah. Perintah-perintah yang batin banyak disebutkan oleh Allah. Fa'aminu, fattaqullah. Ya. Dalam bentuk larangan. Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu semua perintah-perintah yang dalam bentuk lahir batin untuk tawakal kepada Allah. Nah, faman addal awamir, nah siapa yang menjalankan perintah tersebut, tawakal kepada Allah, khasyah kepada Allah, ta'zim, khauf dan raja, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah dalam hal ini sebaliknya, ya, maka mesti dia akan masuk ke dalam surga. Ya, kalau orang sudah bersih hatinya, lurus akidahnya, tauhidnya, keikhlasannya, ya, itu akan membuahkan amalan-amalan, ya, menjadi sebab untuk dia masuk dalam jannah. Nah, dan sebaliknya, walaupun kecil, ada yang dia langgar, ada yang dia lakukan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dia langgar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Qala dzalika wa dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Alladzi hasala bihin najatu min sukhti wa adzabihi. Di mana dengan cara dengan beriman, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya itu, dia mendapatkan keselamatan dari kemurkaan Allah dan adab Allah. Wal fauz bi thawabihi, beruntung mendapatkan pahala dari Allah, dan ridwanihi, keridhaan Allah. Wa bin na'imil muqimi, merasakan kesenangan yang abadi. Alladzi la yasifuhul wasifun, di mana kesenangan tersebut tidak ada satupun yang bisa menggambarkan, menerangkan tentang keadaannya. Yang Allah katakan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sepandai apapun orang itu melukiskannya, menerangkan dengan kalimat, itu jauh lebih bisa cuma kita mendengarkan. Salah satunya aja misalnya, saking cantiknya bidadari itu, sum-sumnya terlihat dari luar. Itu membayangkannya gimana? Nah, walaupun mungkin bisa kita apa namanya jauh, laisa ra'in kaman kaman sami'a. Nah, orang yang melihat itu enggak sama dengan yang cuma mendengar. Qala wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, melanggar batas-batas Allah, maka niscaya Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan dia dapatkan adab yang menghinakan. Wa yadkhulu fi ismil ma'siyah al-kufru, famadunahu minal ma'asi. Masuk dalam lingkup maksiat itu kufur dan semua dosa yang ada di bawahnya. Nah, kufur itu tingkatan yang tertinggi yang diharapkan oleh syaitan untuk kita bisa menjadi temannya, kekufuran, kesyirikan. Nah, kalau dia sudah berhasil masuk dari sini, maka dia sudah istirahat, tenang. Kenapa? Punya teman dan punya duta. Punya teman dan punya duta. Nanti bukan dia lagi yang kerja. Anak buahnya ini menyesatkan orang banyak dengan kekafiran. Nah, famadunahu minal ma'asi, termasuk dalamnya maksiat-maksiat yang lain, itu adalah bentuk kekufuran. Maka disebutkan sebagaimana iman itu bid'un wasabuna syu'bah, 73 sampai 79 cabang, ya. Kekafiran pun juga bercabang-cabang. Nah, dan hati-hati. Ya, hati-hati kita dengan lisan dan tulisan kita. Dari guyonan-guyonan jangan kita itu main-main dengan ucapan, ternyata terlempar keluar dari Islam tanpa kita sadari. Wa inna ar-radul yatakallamu bi kalimatin lam yulqi biha balan. Enggak dibayangkannya, enggak dipikirkannya apa yang dia tulis dan apa yang dia ucapkan. Terlempar jauh ke dalam neraka, lebih jauh dari timur dan barat. Jadi ayat-ayat Allah dijadikan mainan, misal wallahu salam ala fiyah. Jadikan plesetan. Syariat Allah dijadikan plesetan. Jadikan guyonan. Itu menjadikan kufur, murtad orang itu dari Islam. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak perlu minta uzur, kamu sudah keluar dari Islam. Lalu, ya taubat dengan betul dan ucapkan syahadat lagi. Ya. Nah, itu hukumannya. Rasulullah juga tidak menoleh ketika terjadi kejadian, apa namanya, mendengar kejadian seperti itu. Orang itu mengatakan tentang menjadikan Rasulullah dan para sahabat sekedar untuk guyonan. Kami cuma main-main ya Rasulullah. Rasulullah cuma membacakan abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Nah. Hati-hati. Pikir itu pelita, pelita hati. Nah. Dan orang mukmin itu akalnya di depan lisannya. Orang munafik itu akalnya di belakang lisannya. Qala rahimahullahu taala, hati-hati ya. Apalagi disebutkan dalam riwayat, kita sudah lewat dalam pelajaran kitab Qaulus Sadid. Ya. Aubaqat dunyahu wa ukhrahu. Hancur dunia dan akhirat seseorang, merasa lebih, merasa sudah masya Allah taatnya luar biasa. Nah, ada temannya, saudaranya yang maksiat. Iqsir, berhentilah kamu, berhentilah. Besoknya begitu juga. Saking jengkelnya, wallahi la yaghfir lakallah. Nah, enggak mau juga berhenti dan malah nantang temannya ini. Ini urusan saya dengan Allah. Nah, kamu kok sepertinya menjadi pengawas. Nah, marah keluar ucapan seperti itu. Dan ternyata itu menggugurkan pondasi imannya. Qala rahimahullahu taala, wa yadkhulu fi ismil ma'siyah al-kufru famadunahu minal ma'asi. Jadi ketika kita ini keterangan ini bisa kita gabungkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman. Tiga perkara yang apabila ada dalam diri seseorang dia akan merasakan manisnya iman. Idza kana Allahu ahabbu ilaihi wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang dan tidak dia cintai kecuali karena Allah. Yang ketiga, ayyakraha ila an ya'uda ilal kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Kama yakrahu an yuqdafa fitnar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran, masuk maksiat. Dan itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Kita jadikan pelajaran. Nah, untuk kita berbenah. Memperbaiki diri. Masuk dalam maksiat ini kekufuran dan semua yang di bawahnya, hatta kufur asghar, kufrun duna kufrin, itu masuk maksiat. Bahkan lebih berat, khususnya buat para ummahat, para zaujat. Nah, apa sebabnya mereka menjadi penghuni paling banyak di neraka? Yakfurna billah? La, abadan. Bukan karena, ya walaupun ada, bukan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Ini ditanyakan langsung seorang sahabiyah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yakfurna billahi wa rasulih? La, yakfurna al-ashir. Itu bukan kufur yang mengeluarkan mereka dari Islam, tapi kufur kepada kebaikan suami itu melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, sehingga diingatkan oleh Rasulullah, tebus diri kalian dengan banyak-banyak sedekah. Nah, itu salah satu fungsinya sedekah dalam riwayat salah satu pesan atau lima perkara yang salah satunya adalah perintah sedekah itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti orang yang sudah divonis hukum mati, kemudian dia menawarkan tebusan dirinya untuk selamat dari hukuman itu dengan sejumlah harta. Nah, itu sedekah, menyelamatkan dia dari adab. Dan ini qala rahimahullahu taala famadunahu minal ma'asi, dan yang di bawahnya dari kemaksiatan. Dan jangan pandang besar kecilnya maksiat. Kata para ulama kita, al-ma'asi baridul kufri, baridatul kufri. Maksiat itu pengantar kepada kekafiran. pengantar, bukan sebuah perkara yang bisa diremehkan. Wa iyyakum muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati kamu, jauhi dosa-dosa yang dianggap remeh, enggak pernah terbetik dalam kita itu dosa kecil, walaupun itu kecil. Dianggap biasa. Lalu terbiasa akhirnya enggak merasa salah, enggak merasa malu melakukannya. Nah, kalau sudah begitu berlanjut nanti. Itu yang dikatakan Rasulullah, fa idza yajtami'na yuhlikna. Fa idza yajtami'na ala rajulin yahlikna atau yuhlikna. Kalau dia sudah terkumpul, yajtami'na ala rajulin yuhlikna. Dia akan menghancurkan orang tersebut. Nah, kalau sudah bertumpuk banyak-banyak. Nah, itu yang bah, apalagi kalau yang melakukannya itu punya bukan orang yang jahil. Orang jahil bisa dimaafkan, punya ilmu, tahu. Nah, jadi anutan, jadi ikutan, punya pengikut. Apalagi kalau misalnya terkait dengan hak orang yang punya hak besar terhadap dirinya, hak orang tua, hak penguasa, hak tetangga. Kalau nah, yang suami istri, yang hak suami. Qala rahimahullahu ta'ala, fala yakunu fiha syubhatun lil khawarij alqailina bi kufri ahli al-ma'asi, fa inna Allah ta'ala rattaba dukhul al-jannah ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi. Ini enggak ada di sini syubhat bagi orang-orang khawarij. Itu bisa dijadikan pegangan yang ini menyatakan bahwa kafirnya pelaku maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengurutkan masuknya surga itu karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Warattaba dukhulun nar ala maksiatihi wa maksiati rasul. Jadi menjadikan sebab masuknya neraka itu adalah kedurhakaan pada Allah dan Rasulnya. Faman ata'ahu ta'atan tamma dakhala jannata bila adab wala hisab. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan ketaatan sempurna masuk surga bila adab wala hisab, bahkan tambah hisab, bisa masuk surga tambah hisab wala adab. Sempurnanya tauhid, kokoh kuat bersih tauhid itu akan membuahkan amalan-amalan yang menghasilkan panen yang nanti di akhirat. Lahum ajrun ghair mamnun. Dia akan dia peroleh. Wa man asallahu wa rasulahu ma'siyatan tamah. Nah, siapa yang durhaka kepada Allah dengan kedurhakaan yang betul-betul sempurna, hebat, yadkhulu fiha syirk famadunahu. Masuk dalamnya syirik dan yang di bawah kesyirikan. Dakhala al-jannah wa khalada fiha. Maksudnya sini yang nah, kalau sudah betul-betul melanggar semua dilakukan perbuatan-perbuatan dosa, syirik, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan, dia masuk surga dan kekal di dalamnya. Wa man ijtama'a fihi ma'siyatun wa ta'atun kana fihi min mujibi thawab wal iqab bihasabi ma fihi min ta'ati wal ma'siyah. Nah, siapa yang terkumpul padanya kemaksiatan dan ketaatan, dan itu kita dalam hati kita itu ada dua hal ini, mana yang dominan, mana yang dominan. Sampai disebutkan, aku melihat hamba itu seperti berada di tengah-tengah antara Allah dan syaitan. Bukan Allah tidak kuat menahan kita, tapi kalau Allah sudah enggak suka sama kita, melepaskan kita, nah, syaitan yang membawa. Dan itu juga ada mangkal sebabnya. Waman falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ada bibitnya di dalam hati. Ada bibitnya di dalam hati. Nah, ketika ini ada berkumpul padanya maksiat dan taat, ini sehingga ini apa namanya min mujibit thawab wal iqab, menjadi pendorong adanya pahala dan siksa bihasabi ma fihi minat taat wal maksiat. Pahala dan siksa itu juga tergantung kepada mana yang dominan. Kita banyak dapatkan hadis-hadis ya. Tapi jangan jadikan sebagai apa namanya semacam apa khatir jatuh istidak. Kita tahu ada di antara hadis itu yang menyatakan bahwa malaikat yang kiri ini menunggu sampai 3 sampai 6 saat. apakah jam yang dimaksud dengan hitungan kita atau hari, tapi 6 waktu atau 3 waktu ini dia akan menahan diri sampai kita berhenti tobat atau tidak dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Kalau dia bertobat, kalau dia berhenti dan menyesal kemudian istighfar, dia letakkan penanya, tidak dicatat. Tapi kalau dia tidak bertobat dan tidak istighfar kepada Allah, tidak merasa menyesal, lewat waktu itu ditulislah satu kesalahan. Nah, tapi jangan, kita kan gak tahu saat di 3 jam apa 6 jam atau 6 hari atau 6 tahun atau nah, itu kita khawatir. Nah, tahu-tahu ini sebelum waktu itu ternyata maut, belum sempat taubat. Qala wa qad dakhalat an-nususul mutawatirah ala anna al-muwahhidin alladziina ma'ahum ta'atul tauhid ghairu mukhalladin finnar. Dan dalil-dalil yang mutawatir menunjukkan bahwa seorang yang bertauhid, yang pada dirinya ada ketaatan tauhid, punya tauhid, ghairu mukhalladin, dia tidak akan kekal di neraka. Kalau tauhidnya masih, imannya masih ada. Nah, tapi kalau sudah runtuh, nah, yang salah satu bentuk tauhid itu adalah ta'zim kepada Allah. Enggak ada ta'zimnya dalam hatinya. Ayat-ayat Allah jadikan bahan mainan. Hancur sudah. Nah, yang berani bersumpah, wallahi la yaghfiru lakallah. Berani dia menantang Allah. Nah, itu kan aslul imannya sudah enggak ada. Nah, akibat omongan. Akibat ucapan. Nah, nah, mereka yang punya tauhid, walaupun itu adalah aslu tauhid dalam artian pokok dasar saja, yang penting dia bertauhid, dia selamat dari kekal di neraka, tapi belum tentu selamat dari azab. Ya. Fa ma ma'hum minat tauhid mani'un lahum minal khuludi fiha. Nah, tauhid seberapapun yang ada pada diri seseorang itu mencegah dia masuk ke dalam untuk kekal di neraka, mencegah dia kekal di neraka. Kalau ada tauhid, semakin sempurna tauhidnya, semakin dia terhalang untuk masuk ke dalam neraka. Kita sudah lewat bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab atau bi ghairi bila adab. Siapa yang betul-betul membersihkan, memurnikan tauhidnya dengan apa? Dengan betul-betul diasah, betul-betul dijaga dari semua bentuk yang menyebabkan kesyirikan, bahkan nau'nya. Ingat al-ma'asi min nau' min anwa'i syirk. Sehingga kita berhati-hati, bukan perkara besar kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi siapa yang kita durhakai. Allah melarang, kita melakukan. Allah menyuruh, kita tidak melakukan. Siapa yang kita durhakai? Siapa yang kita tentang? Ada ta'zim seperti ini? Makanya para imam, para ulama mengingatkan, jangan, Bilal bin Sa'ad menyebutkan, jangan pandang besar kecilnya dosa yang kamu lakukan. Kamu pandang siapa yang kamu durhakai? Nah, itu makna kalamnya. Allah menyuruh begini, kita enggak melakukan. Apa alasan kita enggak melakukan? Sementara ini perintah Allah. Walaupun tidak ada suara hadis itu, if'al kada. Tapi ada Allah menyebutkan, ini Allah sukai. Nah, di dalam ini sudah lewat, dalam mukaddimah kita baca. Perintah-perintah Allah itu yang disukai oleh Allah itu disebutkan dalam bentuk Allah mencintainya, Allah menggabungkannya dengan nabi, dengan syiddiqin, dengan syuhada, dengan solehin. Allah sebutkan ini mereka orang-orang yang ashabul yamin. Nah, dapatkan pahala demikian. Itu menunjukkan walaupun tidak secara surah Allah perintahkan, itu terkandung insya ada perintah di situ. Nah, dalam yang sudah lewat kita dalam pelajaran usul, kalam itu ada dua, kalam khabari dan kalam insya'i. Kalam khabari itu berita memang, sifatnya narasi, tapi terkandung di situ insya, ada perintah di situ. Alhamdulillahirrabbilalamin, berita, mubtada khabar. Tapi ada perintah di situ apa? Untuk kita memuji, memuji Allah. Nah, begitu semua di dalam Al-Quran. Walaupun itu berita, tapi maknanya adalah perintah. Karena memang ada yang maknanya perintah, tapi sebenarnya isinya adalah, maksudnya adalah berita. Taib, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.